Assalamualaikum sobat, saya Bang Hen. Di video ini kita akan belajar doa setelah sholat tahajud atau doa setelah sholat witir. Ada dua doa yang dapat kita amalkan setelah melakukan sholat tahajud atau setelah sholat witir. Doa yang pertama, doa ini dibaca sebanyak 3 kali, tepat setelah selesai salam sholat witir. Jadi setelah melakukan sholat tahajud, kemudian sholat witir sebagai penutup, kemudian setelah salam dari sholat witir, maka membaca doa ini. Cara membacanya, doa ini dibaca sebanyak 3 kali. Dan pada bacaan ketiga, dikeraskan dan dipanjangkan ketika membacanya. Begini. Subhanal Malikil Kuddus. Subhanal Malikil Kuddus. Subhanal Malikil Kuddus. Pada bacaan ketiga, dikeraskan dan dipanjangkan. Subhanal Malikil Kuddus. Subhanal Malikil Kuddus. Subhanal Malikil Kuddus. Yang artinya, Maha Suci Zat yang merajai lagi Maha Suci. Kemudian setelah itu langsung membaca Rabbil Malaikati Warruh. Artinya, Tuhan para malaikat dan ar-ruh. Setelah Anda selesai membaca doa tersebut, maka selesai pula ibadah sholat tahajud Anda. Baik, kita ulangi doanya. Subhanal Malikil Kuddus. Subhanal Malikil Kuddus. Subhanal Malikil Kuddus. Rabbil Malaikati Warruh. Dalil doa sholat tahajud yang barusan kita bacakan tadi, yaitu berdasarkan hadis berikut. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha sallama fil witr, qal subhanal malikil kuddus. Yang artinya, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam setelah salam salat witir beliau membaca Subhanal Malikil Kuddus. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1430. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian di dalam riwayat Nasa'i dari Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu terdapat tambahan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yaqul idza sallama subhanal malikil kuddus thalathan wa yarfa'u sawtahu bil thalithati. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir dengan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, kemudian surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga. Setelah salam, beliau membaca Subhanal Malikil Kuddus sebanyak 3 kali. Beliau keraskan suara beliau pada bacaan yang ketiga. Hadith riwayat Nasa'i nomor hadith 1732, dan hadith ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam riwayat yang lain terdapat tambahan tawwala fi tsalitsati, yaitu beliau baca dengan bacaan yang panjang pada bacaan yang ketiga. Hadis riwayat Nasa'i nomor 1734 dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan disebutkan dalam riwayat Tabrani tentang adanya tambahan bacaan Rabbil Malaikati Warruh. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau mengatakan fil akhirati yaqul rabbil malaikati warruh, yang artinya di bagian akhir beliau sallallahu alaihi wasallam membaca rabbil malaikati warruh. Hadis ini riwayat Ad-Darqutni nomor 1660. Doa kedua yang dibaca setelah selesai salam sholat witir, doa ini, doa yang kedua ini, ada dua tempat untuk membacanya. Yang pertama, yaitu setelah sholat witir, atau ketika sujud dalam sholat, yaitu dalam sholat tahajud. Bunyi doanya, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik, وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi witrihi, Allahumma inni a'udzu biridaka min sakhatik." Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Saya Bang Hen. Wassalamualaikum.